kemana kan ku bawa derita hati ini, hidup seakan tiada berarti lagi. Ya Allah, Gusti Pangeran, kuatkan iman di dalam dalam menghadapi cobaan ini. Aduh sakit, aduh sakit.